A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalamallah. Summa ablighu ma'manah dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Qala al-Imam al-Mufassir rahimahullah lamma kana ma taqaddama min qawli. Ketika apa yang telah lalu dari firman Allah Azza wa Jalla, "Faidan salakal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wa ahsuruhum wa qulu lahum kullu marsad." Apabila telah selesai bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang karena perjanjian damai dengan orang musyrikin Mekah ketika itu. Kalau sudah selesai 4 bulan, sekian bulan tambahannya, misalnya setahun, sudah selesai perjanjian antar kaum muslimin dengan orang-orang kafir musyrikin Mekah ketika itu. Sudah selesai, ditunaikan, sudah bara'atul dhimmah. Sudah ada, tidak ada lagi kaitan satu dengan yang lain dalam perjanjian damai. Maka setelah itu apa? Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Setelah perjanjian damai, sekian 4 bulan, sekian bulan. Sudah selesai, tidak ada perjanjian yang lain. Maka perangi lagi orang-orang musyrikin, diperangi dimanapun kalian mendapatkan mereka. Khudhuhum, nah, ambil mereka, siksa mereka. Wahsuruhum, kepung, ya, tawan, dikepung. Waq'adu lahum kulla marsad, disempitkan masing-masing dari mereka, diberikan kesempitan oleh kaum muslim. Setelah itu Allah perintahkan pada seluruh keadaan, pada seluruh masing-masing jiwa, person, individu. Zakara ta'ala annal maslahah, Allah sebutkan semuanya maslahat. Izaqtadat taqrib ba'dhum jaza, kalau di situ ada maslahat mendekatkan kepada mereka maka boleh, bahkan wajib. Ya, annal maslaha idza qada taqribu ba'dihim jaz, kalau seandainya di situ ada maslahat untuk Islam dan kaum muslimin mendekatkan mereka, mengamani mereka, maka boleh. Wajib dzalik, maka bahkan wajib. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, kalaulah seandainya ada salah satu dari kaum musyrikin meminta tolong, keamanan, perlindungan kepada kamu, maka lindungilah. Talab minkan tajirah tamna minad darar la'ajal yasma' kalam Allah wa yanzur halakal Islam. Meminta keamanan kepada kamu, ya, sehingga tidak dibunuh, artinya tidak disakiti oleh yang lainnya, dianiaya oleh yang lainnya. Dan dia juga ingin mendengar firman Allah, dia juga ingin mendengar kalam Allah, dia juga ingin memperhatikan keadaan kaum muslimin, Islam dan kaum muslimin. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, fajirhu, berikanlah kepadanya perlindungan. Hatta yasma' kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah. Tsumma in aslama fadzak, kemudian kalau seandainya dia masuk Islam, maka itu yang diinginkan. Wa illa fablighu ma'manah, kalau tidak dia masuk Islam, maka tunaikanlah keamanannya, artinya jaga dia, jangan dibunuh. Ayal mahalla yaman bi, ya, berikanlah keamanan kepadanya. Wa sabab dzalika annal kufar qaumun la ya'lamun, sebabnya di sini. Masya Allah. Orang-orang kafir itu kebanyakan dari mereka la ya'lamun, tidak faham, tidak mengerti. Apa artinya? Bodoh apa bukan? Bodoh, jahil. Sehingga kadang orang-orang bodoh diberikan apa? Talim, diberikan pengajaran. Seperti kemarin yang disinggung oleh Imam Sa'di apa? Bahwasanya kebanyakan ya ahlul kitab yang tidak mau tunduk adalah kebanyakan dari mereka apa? Hah? Para pembesar, orang-orang yang suka apa kepada kepemimpinan. Ini menceritakan tentang kisah apa? Tentang kisah apa? Marfa. Kemarin beberapa poin itu tentang bertanya kepada ahlul kitab. Ya, kebanyakan yang ahlul kitab yang tidak mau tunduk, kenapa? Karena pengen apa? Zama pengen kepemimpinan, tapi orang-orang yang bodohnya, yang bawahnya, maka diajarkan, disampaikan. Mereka juga masuk Islam. Nah, farubama kana istimraruhum ala kufrihim li jahlin minhu. Kadang ketika mereka terus menerus di atas kekufuran mereka. Nah, karena bodohnya mereka. Nih lihat kalimatnya apa? Li jahal, bodoh. Orang-orang awam, orang bodoh, orang yang enggak paham, jangan disamakan seluruhnya, jangan ratakan semuanya. Nah, karena Allah sendiri di sini mengatakan kasih uzur terhadap siapa? Orang kafir yang meminta perlindungan, alasannya apa? Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Karena alasannya apa? Mereka enggak paham tentang Islam. Ya. Nah, farubbama kana istimraru 'ala kufrihim li jahlin minhum. Bisa jadi terus-menerusnya mereka di atas kekufuran karena apa? Karena bodohnya mereka, tidak paham tentang Islam. Idza zalaqtaru 'alal Islam. Kalau sudah tidak ada kebodohan lagi, artinya mereka sudah paham, kan sesungguhnya mereka akan masuk Islam. Walidzalika amara Allah rasulah wa ummatahu wa uswatah bil ahkam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Allah dan Rasul, kepada Rasulnya dan umatnya sebagai panutan dalam hukum untuk melindungi orang-orang musyrikin ketika apa? Meminta untuk mendengar firman Allah. Nah, ini alasannya disebutkan apa? Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Ya, enggak bisa semuanya dihadap. Kadang beberapa ketika orang yang enggak paham, ya enggak paham memang. Jahil, bodoh. Ketika disampaikan, baru paham. Baru paham. Yu'allam, ya, diajarkan. Nah, Muhammad mau berdiri. Nah, ketika sudah tidak faham, sudah kebodohan terangkat pada diri mereka, artinya sudah faham, ya, maka mereka akan kebanyakan mengerti dan masuk Islam. Karena mereka ingin mendengar firman Allah. Wa fi hadha hujjah sharihah li madhhab ahli sunnah wal jamaah. Dalam hal ini hujjah yang jelas bagi madhhab ahli sunnah al-qailin bi anna al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah, karena di situ disebutkan apa? Dzalika bi annahum taib afwan sebelum ini fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Di sini kalamullah, Al-Qur'an kalamullah. Ya, ini bantahan terhadap Jahmiyah. Karena yang berbicara adalah Allah Azza wa Jalla. Yang berbicara adalah Allah. Wa adhafa ila nafsi, adhafa ala sifat ila mausufi. Allah sifat dan Allah idafahkan hal ini kepada mausufnya. Butlan madhab al-mu'tazilah min ahdil qawlihim anna Quran makhluk. Dan batilnya pendapat Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semisalnya yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk. Waliyadzubillah. Ini bantahan kepada Jahmiyah, Mu'tazilah. Nah, dan ini juga enam terhadap al-udzur bil jahal, orang yang berikan uzur terhadap orang-orang yang jahil. Karena orang musyrikin diberikan uzur oleh siapa? Oleh Allah di sini. Alasannya apa? Dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Kasih perlindungan. Ya. Minta perlindungan dikasih. Sebagaimana Ummuhani, kata Rasulullah SAW, qad ajarti man ajarti ya Ummuhani. Wahai Ummuhani, sungguh engkau telah memberikan perlindungan keamanan ya terhadap orang yang meminta perlindungan keamanan kepada engkau di Mekah ketika itu. Nah, bagi orang-orang yang bodoh yang ingin mendengar firman Allah, dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Nah, Allah al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.